أنعم به وتفضل وعلى ما قضى به وقدر فله سبحانه الحمد والشكر كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه فهو المحمود في كل أوان وفي كل لسان وفي كل أحوال وله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا وله الشكر كثيرا كما تفضل كثيرا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمنا الله وإياكم إمام ابن القيم رحمه الله beliau menyebutkan dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah ada 153 keutamaan ilmu syar'i. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 153 keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Di antara yang beliau sebutkan adalah pada poin yang ke-142 di antara keutamaan ilmu syar'i, anna Allah subhanahu ja'ala al-ilma lil qulubi kal matari lil ardi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu agama ini, ilmu agama ini untuk hati kita seperti air hujan untuk bumi. Fakama annahu la hayata lil ardi illa bil matari, fakadhalika la hayata lil qalbi illa bil ilmi. Sebagaimana bumi ini, tanah yang kita berada di atasnya, tidak akan hidup, tidak bisa tumbuh-tumbuhan kecuali dengan adanya hujan. Demikian juga hati kita tidak akan hidup, tidak akan merasa tentram kecuali dengan ilmu syar'i. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini menjadikan kita apabila mengharapkan hati yang tentram, hati yang tenang adalah dengan cara belajar ilmu agama syar'i, menuntut ilmu syar'i, agama Islam. Naam. Disebutkan dalam kitab Al-Muwatta riwayat yang menyebutkan nasihat Luqman kepada putranya, di mana beliau mengatakan, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataika. Hai putraku, duduklah bermajlis di hadapan para ulama, para ahlul ilmi, dan mendekatlah dengan kedua kakimu kepada mereka. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qulubal mayyitah bi nuril hikmati kama yuhyil arda bi wabiril matar. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang sakit, hati yang hampa, dengan cahaya ilmu. Hati yang hampa, jiwa yang kosong, selalu gelisah, selalu sedih, itu akan hidup, akan menjadi tenang dengan ilmu syar'i, sebagaimana tanah yang tandus akan hidup kembali, akan subur kembali dengan adanya tetesan-tetesan hujan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat, di mana pada pertemuan sebelumnya yang terakhir kita sebutkan adalah adanya syafa'atul uzma. Tatkala manusia sudah terlalu lama berdiri menunggu, ya, menunggu diputuskan perkara di antara mereka dalam keadaan mereka berada di terik matahari yang sangat panas, yang jaraknya sangat dekat, maka mereka mendatangi Abul Bashar, ayah semua manusia, yaitu Nabi Adam. Mereka meminta kepada Nabi Adam agar beliau memohon kepada Allah untuk segera diputuskan perkara. Namun Nabi Adam meminta uzur. Beliau merasa malu karena pernah berbuat kesalahan ketika di dunia. Maka Nabi Adam mengarahkan, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, rasul pertama di muka bumi. Mereka berangkat kepada Nabi Nuh dengan permintaan yang sama. Nabi Nuh juga menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau meminta uzur, tidak sanggup memohon kepada Allah karena pernah berbuat satu kesalahan ketika di dunia. Lalu Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga meminta uzur. Nabi Ibrahim mengarahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian, merasa tidak berhak. Beliau mengarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang berhak untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara di antara hambanya. Itulah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Syafa'at al-uzma, syafa'at yang paling utama, yaitu syafa'at bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau memohon kepada Allah agar diputuskan perkara. Maka setelah itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu akan datang dan para malaikat juga datang dengan bersaf-saf sangat banyak. Waji'a yawma idzin bi jahannam, saat itu juga neraka jahannam akan dibawa, akan dipikul oleh para malaikat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa jahannam, siksaan neraka itu benar-benar adanya. Waji'a yawma idzin bi jahannam, sehingga semua orang melihat, ya, melihat adanya neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, saat itu manusia baru tersadarkan, yatadzakkar, ya, baru tersadarkan. Wa anna lahu dzikra, namun kesadaran itu telah terlambat bagi orang-orang yang zalim. Penyesalan di akhir, ya, terlambat sudah. Naam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Duhai, kiranya aku bisa kembali hidup di dunia untuk beramal saleh sehingga akan selamat dari neraka jahannam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan syafaat, Asy-syafa'ah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin maknanya adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i madharrah. Syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghairi, menjadikan orang lain perantara, menjadikan orang lain perantara, bijalbi manfaah, untuk mendapatkan manfaat, au daf'i madharrah, atau menghilangkan kerugian. Ini makna syafaat, menjadikan orang lain perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak madharrah. Dan ini sesuai yang telah kita sebutkan tadi, ketika manusia sudah merasa capek ya, berdiri menunggu keputusan, namun Allah Ta'ala belum juga memberikan keputusan kepada mereka, maka mereka tidak sanggup, tidak berani meminta langsung kepada Allah. Mereka mencari perantara, yaitu para nabi, ya, hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka mencari perantara para nabi, agar para nabi tersebutlah yang meminta kepada Allah, yang memohon kepada Allah. Syafaat pada hari kiamat disebutkan oleh para ulama ada tujuh jenis syafaat. Yang pertama, syafaatul udhma, syafaat yang kita sebutkan tadi. Ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul udhma. Yang kedua adalah asy-syafa'atu li Abi Thalib, syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Syafaat bisa juga diartikan bantuan. Jadi bantuan Nabi kepada pamannya Abu Thalib yang meninggal di atas kekufuran. Dalam riwayat Bukhari kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena bantuanku, kata Nabi, kalau bukan karena bantuanku, maka Abu Thalib itu berada di kerak neraka yang paling dalam. Ya. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah, yakni diizinkan untuk meminta syafaat atas pamannya, yaitu diringankan siksaan Abu Thalib. Jadi Abu Thalib disiksa di neraka, berada di neraka yang paling atas, ya, diberikan sandal dalam sebagian riwayat, kerikil di telapak kakinya, dengan itu otaknya mendidih, ya, dengan sandal dari neraka tersebut menyebabkan otaknya mendidih, waliyadzubillah. Ini siksaan yang paling ringan, ya, dikhususkan kepada paman Nabi Abu Thalib, karena beliau ketika di dunia membela Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi agar dibukakannya pintu surga, dalam riwayat Muslim. Jadi nanti ketika manusia sudah berada, atau kaum muslimin sudah berada di halaman, ya, di depan pintu surga, maka pintu surga itu tidak akan dibuka. Sehingga dalam ayat disebutkan, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa akan digiring, dibawa menuju surga. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka telah datang di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, dan kemudian dibuka pintu-pintunya. Kata para ulama di sini ada isyarat, dan kemudian dibuka, berarti tidak dibuka langsung, Kapan dibuka? Ketika Nabi Muhammad SAW yang mengetuk pertama kali, baru dibuka oleh malaikat penjaga pintu surga tersebut. Ya, ini syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad. Kemudian jenis yang keempat, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum liyadkhulul jannah. Jadi di antara kaum muslimin umat Islam nanti, ketika ditimbang amalnya, ada yang amal kebaikannya dan amal keburukannya itu seimbang, tidak ada yang lebih berat. Nah, ini bagaimana keadaannya? Dia amalnya seimbang, tidak ada yang lebih berat. Maka nanti Nabi Muhammad SAW memberikan bantuan syafaat kepada mereka agar Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga. Yang kelima adalah syafaat Nabi Muhammad liqaumin qad umiru ilan nari alla yadkhuluha. Syafaat Nabi Muhammad SAW kepada sebagian kaum muslimin yang telah diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada sebagian kaum muslimin, para pelaku maksiat, yang telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, disiksa terlebih dahulu. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar mereka jangan dimasukkan ke dalam neraka, namun dimaafkan dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang keenam, fi raf'i darajati man yadkhulul jannata fawqa ma yaqtadihi thawabu a'malihim. Yang keenam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin yang telah masuk ke dalam surga. Jadi yang keenam, syafaat Nabi kepada kaum mukminin yang telah masuk ke dalam surga. Kita ketahui surga itu bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkatan. Ya. Dan kaum mukminin di dalam tingkatan surga itu sesuai dengan kadar amal mereka ketika di dunia. Ada yang di tingkatan bawah, ada yang ketingkatan di atasnya dan di atasnya. Nah, nanti Nabi Muhammad SAW akan memohon kepada Allah untuk sebagian umatnya yang berada di tingkatan bawah dari surga itu dinaikkan ke tingkatan yang di atasnya. Ya. Yang ketujuh, asy-syafa'atu li ahlil kabair mimman dakhalan nar fayukhrajuna minha. Yang ketujuh adalah syafaat kepada para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar yang telah masuk ke dalam surga. Jadi mereka telah menjalani siksaan. Afwan. Di dalam neraka. Mereka telah menjalani siksaan di dalam neraka. Ya, sudah masuk. Kalau tadi yang kita bahas, ada yang baru diperintahkan, belum masuk. Dengan syafaat Nabi, dia tidak jadi masuk. Nah, ini para pelaku dosa besar yang telah masuk ke dalam neraka, telah disiksa. Maka Nabi SAW memintakan bantuan, memberikan bantuan, yaitu syafaatnya. Beliau memohon kepada Allah agar dikeluarkan, ya, agar dikeluarkan para pelaku dosa besar tersebut. Dan yang ketujuh ini, kata para ulama, juga diberikan kepada kaum mukminin. Demikian pula para malaikat. Jadi para malaikat nanti ada yang memohon kepada Allah agar si fulan, si alan dikeluarkan dari neraka. Atau kaum mukminin, ya, meminta kepada Allah agar kerabatnya atau temannya yang disiksa di neraka dikeluarkan. Ini jenis syafaat yang ketujuh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja para ulama, mereka menyebutkan syafaat itu ada tiga syarat. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak akan terlaksana syafaat. Syarat yang pertama, ridha Allah anis syafi'. Allah meridhai yang meminta syafaat. Jadi Allah ridha, Allah cinta, ya, ridha kepadanya. Tentu syarat yang pertama ini berarti yang meminta syafaat adalah kaum mukminin. Orang kafir tidak akan diterima permintaan syafaat mereka. Syarat yang kedua, ridha Allah anil masyfu'ilah. Syarat yang kedua, Allah meridhai orang yang diberikan bantuan, yang diberikan syafaat. Ya. Misalkan ada sebagian kaum mukminin meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada si fulan. Ya. Si fulan siapa itu? Kalau dia kaum mukminin berarti Allah ridha kepada kaum mukminin. Kalau itu orang kafir, maka Allah tidak akan meridhai. Yang ketiga, idznullah bisyafa'ah. Izin dari Allah. Jadi Allah mengizinkan. Boleh jadi yang meminta syafaat dari kaum mukminin. Yang akan ditolong, yang akan diberikan bantuan juga kaum mukminin. Namun apabila Allah tidak mengizinkan, maka tidak terjadi. Dia meminta, ya Allah tolong selamatkan si fulan dari neraka. Allah izinkan, maka dia diselamatkan. Kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan, maka dia tetap di neraka, mendapatkan siksaan terlebih dahulu. Ini tiga syarat syafaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian yang berikutnya setelah itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syaikh dalam kitab beliau Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Jadi urutan yang berikutnya adalah ardun lil mukallifina ala rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan semua manusia. Semuanya menghadap Allah. Semuanya menghadap Allah. Apa yang Allah lakukan? Wa yuridu 'amalahu bihaitsu yarah. Saat itu Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka semua amal yang mereka perbuat ketika di dunia. Jadi saat itu Allah Ta'ala perlihatkan, semua manusia melihat apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Dan di saat itu mungkin saja masih ada yang bisa mengelak, tidak mengakui kesalahannya, ya, masih bisa saat itu. Maka setelah itu, dan ini yang disebutkan oleh beliau tadi, Syekh Shalih Al-Syaikh, setelah dihadapkan kepada Allah dan Allah Ta'ala memperlihatkan semua amal mereka, setelah itu tatayara as-suhuf, Allah akan menyebarkan lembaran-lembaran amal yang ditulis oleh para malaikat ketika di dunia. Ya, ketika kita di dunia ada dua malaikat yang mencatat di kanan dan di kiri. Amal yang baik ditulis, amal yang buruk juga ditulis dalam kitab, dalam lembaran-lembaran. Nah, kitab itu akan disebarkan oleh Allah setelah itu. Akan bertebaran, ya. Mendatangi para pemiliknya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Ketika kitab itu telah mereka pegang, engkau akan melihat al-mujrimin, para pendosa, musyfiqin, mereka sangat ketakutan, ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Dan berkata, kitab apa ini? Sungguh celaka diriku, kitab yang di dalamnya tidak terluputkan amal, semuanya tertulis, yang paling kecil, yang paling ringan dan paling besar, semuanya ada. Wajadu ma amilu hadira, mereka dapati semua perbuatan telah tertulis di kitab itu. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah Ta'ala tidak berbuat dolim kepada seorang pun. Maka di antara manusia ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, dalam surat Al-Haqqah Allah sebutkan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, jadi dia tidak bisa memilih, tidak bisa memilih dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Kitab itulah yang akan terbang ke tangan kanannya atau datang ke tangan kirinya, ya. Jadi tidak bisa memilih. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, dia akan berkata, "Ha umqra'u kitabiyah." Sangat gembira dia. Dia akan berkata, "Hai kaum, ya. Lihatlah, ini kitabku. Ini catatanku." Gembira, senang. Ya mungkin kalau kita di dunia ketika ulangan nilainya bagus, itu kan senang. Sebagian langsung memamerkan ke yang lain, ini nilaiku 100 misalkan. Ya. Demikian pula di akhirah, ketika dia megang kitabnya dengan tangan kanan, dia gembira, "Ha umqra'u kitabiyah." Ya. Bacalah, ini kitabku. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, aku telah menyangka bahwa akan ada hari perhitungan. Fahuwa fi isyatir radiyah, dan dia mendapatkan kehidupan yang disenangi, yaitu surga. Fi jannatin aliyah, di surga Allah yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya itu mendekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia akan berkata, duhai celaka diriku, ya, habislah diriku, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai sekiranya aku tidak diberi kitab ini, lebih baik aku tidak tahu daripada tahu ternyata semuanya, misalkan nilainya merah, ya, ini penyesalan yang terlambat. Naam. Dalam riwayat hadis juga banyak yang menjelaskan hal ini, namun kita meringkas. Kemudian setelah itu, setelah mereka semua pegang kitab-kitab tersebut, adalah al-hisab. Urutan yang berikutnya adalah perhitungan amal. Perhitungan amal. Dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, maka mereka akan dihitung amalnya dengan perhitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan berbahagia kembali kepada keluarganya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura, adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya dari belakangnya, maka berteriak dengan teriakan penyesalan, ya. Namun penyesalan yang terlambat. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu illa halaka." Tidak ada seorang pun yang dihisab melainkan pasti dia binasa. Qalat qultu ya Rasulullah, maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ja'alani Allahu fida'aka, alaysa yaqulullahu, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira, adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab, akan dihitung amalnya dengan perhitungan yang mudah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menganggap seolah-olah bertentangan. Disebutkan dalam ayat, yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan akan dihisab dengan mudah. Sedangkan Nabi menyatakan tidak ada seorang pun yang dihisab melainkan akan binasa. Jawab Nabi, dalikal ardu, yang dimaksud dalam ayat adalah dihisab dengan mudah, hanya dihadapkan. Jadi orang yang dihisab dengan mudah itu hanya dihadapkan, kamu perbuatanmu ini ya, dihadapkan saja, tidak dirinci. Wa man nuqisha al-hisab halaka, namun siapa yang dirinci perhitungannya, dirinci oleh Allah, perbuatanmu demikian, tanggal hari ini, di tempat ini, dirinci, betul-betul dirinci, maka dialah yang akan binasa, dialah yang akan binasa. Ini perbedaannya antara yang dihisab dengan hisab yang mudah dan yang tidak dihisab dengan hisab yang mudah. Dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, di sana ada orang-orang yang selamat tidak dihisab amalnya, tidak dihitung amalnya, yaitu 70 ribu orang dengan ciri-ciri humul ladina la yastarqun, mereka orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Meminta diruqyah itu boleh-boleh saja, hanya saja kurang afdol, kurang utama ya. Yang lebih utama dia tidak minta diruqyah, berusaha tawakal hanya kepada Allah. Dia berdoa, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir dengan dirinya sendiri, tidak minta bantuan kepada orang lain. Ya, menunjukkan tawakalnya sangat kuat kepada Allah. Walaupun kalau seandainya ada orang lain yang meruqyahnya, yang membantunya, tidak mengapa. Ya. Ini ciri yang pertama, mereka tidak pernah meminta diruqyah. La yastarqun wa la yaqtawun. Juga tidak pernah berobat dengan besi panas. Jadi antara pengobatan pada zaman dahulu di kalangan bangsa Arab itu dengan besi panas. Besi yang dipanaskan lalu diletakkan di kulit. Ya. Anda pernah melihat ya, sebagian mereka. Jadi di kepalanya itu bagian atas seperti besi dua. Anda tanya itu kenapa? Bekas apa? Ini kai katanya, bekas diobat dengan kai, besi panas. Kata Nabi, akhirud dawa al-kai, itu pengobatan yang paling terakhir. Jadi bangsa Arab terkadang mereka berobat dengan besi panas apabila sudah tidak ada lagi obat. Ya. Namun ini pengobatan yang makruh, yang dibenci. Nah, mereka orang-orang yang tidak akan dihisab, di antara sifatnya tidak pernah berobat dengan kai, besi panas. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah menganggap sial dengan benda, dengan suara atau apapun itu. Ini tidak pernah berbuat syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan puncaknya mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 70.000 golongan yang selamat, tidak akan dihisab. Tentu para nabi adalah orang-orang yang pertama masuk dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian urutan yang berikutnya setelah dihisab adalah al-mizan, ditimbang. Amal-amal itu akan ditimbang. Dalam surat Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kata Allah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi. Jadi Allah benar-benar berbuat adil, ditimbang. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. kalaupun atau meskipun amal itu amal yang kecil seperti biji sawi, akan ditimbang ya, oleh Allah, akan didatangkan, dan cukup bagi kami yang menghitung. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, kata Allah. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Waliyadzubillah. Ini yang harus menjadi perhatian kita, pengingat bagi kita, kalau beramal keburukan, semakin banyak dosa dan keburukan tersebut akan semakin menjadikan kebaikan ringan. Ya. Dan yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Waliyadzubillah. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa yang ditimbang itu ada tiga. Yang ditimbang ada tiga. Yang pertama adalah lembaran-lembaran amal. Ini yang zahir dari hadis-hadis dan dalil. Yang ditimbang lembaran-lembaran amal. Seperti hadis yang diistilahkan oleh para ulama, hadisul bitaqah, hadis sahibul bitaqah, pemilik kartu. Jadi nanti ada seorang yang ditimbang amalnya oleh Allah, ternyata catatan amalnya itu ada 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Apa itu? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Jadi satu lembarnya itu sejauh mata memandang keburukan. Dan itu ada 99. Maka orang tadi mengatakan, sudah habis diriku ini. Ya, tidak akan selamat lagi. Ternyata kata Allah, engkau punya satu kartu yang tertulis padanya La ilaha illallah. Ternyata orang tersebut, walaupun dosanya banyak, kesalahannya banyak, dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Tauhidnya masih terjaga. Ya. Lalu ditimbanglah 99 ini, 99 lembar dengan satu kartu. Mana yang paling berat? Ternyata yang paling berat adalah kartu La ilaha illallah tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan dia. Ya. Dan ini hanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Bukan berarti kita yang penting masih bertauhid, tidak apa-apa berbuat salah, berbuat maksiat. Jangan seperti itu. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut itu bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Boleh jadi Allah tidak menyikapi demikian kepada orang lain. Ada misalkan orang yang bertauhid juga, namun dia berbuat maksiat, tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua yang ditimbang adalah amalan. Tadi lembar amal, ini yang kedua adalah amalan. Jadi amalan tersebut diwujudkan oleh Allah menjadi benda yang bisa ditimbang. Contohnya dalam riwayat Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalimatani habibatani ila Rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani 'alal lisan. Ringan diucapkan dengan lisan. Namun tsaqilatani fil mizan. Sangat berat ketika ditimbang nanti. Apa itu dua kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. Ini dua kalimatnya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Maka hendaklah kita memperbanyak zikir, diantaranya zikir itu bertasbih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih pada waktu-waktu kosong kita. Ya. Ringan diucapkan namun berat ketika ditimbang nanti. Yang ketiga yang ditimbang adalah al-amil, zat orang yang beramal. Ya. Terkadang ada yang ditimbang itu orangnya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, pada hari kiamat nanti ada seorang yang samin Apa artinya samin? Samin artinya apa? Abbas. Lupa kosa katanya ini. Nu'man, samin. Enggak tahu. Gemuk, ya. Orangnya gemuk. Kata Nabi, "Walladhi nafsi biyadihi." Atau la yazinu indallah janaha ba'udha, orang yang sangat gemuk namun ketika ditimbang beratnya tidak bisa mengalahkan beratnya sayap nyamuk, jadi sangat ringan. Kenapa? Karena amalnya amal yang tidak baik sehingga menjadi ringan. Dan sebaliknya dalam riwayat Bukhari Muslim juga, ketika Abdullah bin Mas'ud beliau pernah memanjat pohon arok, pohon siwak, lalu ada angin berhembus dan menyingkap betisnya, maka sebagian sahabat tertawa, ya. Kata Nabi, lima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Jawab mereka, betis Abdullah bin Mas'ud kecil, ya, kurus. Kata Nabi, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, lahuma asqalu fil mizani min Uhud, sungguh betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat ketika ditimbang nanti dari gunung Uhud. Ya, ini apa? Menunjukkan kepada kita yang menjadi patokan, yang menjadi inti adalah amalan. Perhatikan amal kita, itulah yang menjadi pemberat timbangan nanti. Ya. Mau orangnya gemuk, mau kurus, yang menjadi inti adalah amalnya. Ya. Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang bentuk fisik kalian, tidak menjadi penting itu. Yang terpenting adalah amal kalian dan hati kalian. Kemudian setelah ditimbang amal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kegelapan. Jadi saat itu setelah semua ditimbang akan gelap tiba-tiba. Suasana menjadi gelap gulita, ya. Dalam keadaan gelap tersebut kemudian Allah bentangkan as-sirat, jembatan di atas neraka. Jadi kondisinya gelap, ya. Adapun kaum mukminin maka mereka diberikan cahaya oleh Allah. Cahaya di hadapan mereka, ada cahaya. Dan masing-masing orang itu cahayanya berbeda. Dalam surat Al-Hadid disebutkan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ketika engkau melihat kaum mukminin dan mukminat di hadapan mereka ada cahaya. Kemudian ayat yang setelahnya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum. Ketika itu, ketika kaum mukminin dapat cahaya, orang-orang munafik mengatakan, ya. Orang-orang munafik berteriak, ya. Hai kaum mukminin, bagi cahaya kalian. Bagi kepada kami cahaya kalian. Ya, mereka menganggap sama. Ketika di dunia sama-sama sholat, padahal orang-orang munafik dalam hatinya kafir. Ya. Apa jawab kaum mukminin? Qila irji'u wara'akum. Kata kaum mukminin, kembali kalian, cari sendiri cahaya itu. Ya. Tidak perlu meminta kepada kami. Faltamisu nura. Kembali kalian ke belakang, cari sendiri cahaya itu. Ya. Ketika itu faduriba bainahum bisur, maka Allah Ta'ala bentangkan tembok antara kaum mukminin dan orang-orang munafik. Tembok yang ada pintunya batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adab. Pintu itu bagian dalamnya seperti rahmat, ya, kebaikan, bagian luarnya ketika mereka masuk ternyata adalah siksaan. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam kegelapan tersebut mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mereka berjalan tanpa cahaya. tentu berjalan kemana? Di depan neraka jahanam. Sudah mereka berjalan, langsung mereka berjatuhan ke dalam neraka jahanam waliyadu billah, seperti belalang-belalang yang jatuh ke dalam api. Adapun kaum mukminin, disebutkan dari riwayat Hakim, cahaya mereka sebagian ada yang cahayanya seperti gunung, sangat besar cahaya, sangat terang. Dia bisa berlari, ya, terang, enggak ada hambatan, ya. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma, tidak terlalu terang, ada yang di bawahnya. Ada yang paling kecil cahayanya itu di ibu jari kaki. Kecil di ibu jari kaki. Tambah lagi, cahaya tersebut yudhi umarrah wa yudfi umarrah. Kadang hidup, kadang mati, seperti sowak baterainya. Ya, waliyadubillah, ini orang yang malas ketika di dunia, bermalas-malasan dalam beramal, maka cahayanya sedikit. Maka di sini kita teringat dengan hadis keutamaan menghadiri salat subuh. Apa keutamaannya? Basyir bil masyaina bidzulami bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menghadiri salat subuh dalam gelapnya malam, rela berangkat ke masjid. Berikan kabar gembira, nanti cahayanya sempurna. Dia bisa berlari, ya, dengan cahaya tersebut. Dan sekali lagi, ya, jangan samakan dengan di dunia. Mungkin di dunia kita bisa, misalnya nebeng, ya kan? Satu ada senter, satu enggak punya senter, bisa ikut. Nanti di akhirat tidak bisa, masing-masing. Ya, tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa istilahnya nebeng ke yang lain. Masing-masing pertanggungjawabkan amalnya, masing-masing ada cahayanya. Nah, dengan cahaya tersebut itulah yang menentukan nanti melewati as-sirat, yaitu jembatan di atas neraka jahanam. Jembatan yang disebutkan dalam beberapa riwayat lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, waliyadzubillah, yang sangat panjang. Ditambah lagi di bawahnya neraka jahanam yang mengeluarkan kalalib, cakar-cakar, ya, ya, seperti kalau di dunia apa, untuk mengangkat karung-karung itu, gancu, ya, yang bercabang, intinya besi yang bercabang ujungnya, itu yang menyambar di sekitaran jembatan tersebut. Sehingga kata para ulama, atau disebutkan dalam hadis, mereka melalui jembatan tersebut, yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi. Mereka semua mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Mereka sangat khawatir, meminta kepada Allah keselamatan. Kemudian kaum mukminin melewatinya, yang paling terang cahayanya, yang paling cepat melalui jembatan tersebut. Sehingga kata Nabi, ada yang melewati jembatan tersebut katar fi ain, seperti kedipan mata sampai dia, ya. Ada yang kalbaraki, seperti kilat. Ada yang karih, seperti angin. Ada yang katoir, seperti burung. Ada juga keajwadil khayli, seperti kuda yang tercepat. Ini semua tadi yang menentukan amal kita di dunia. Dan cahayanya, semakin terang cahayanya, semakin cepat dia berjalan di atasnya. Yang paling terakhir adalah seorang yang la yastati usairu illa zahfa. Orang yang tadi paling kecil cahayanya, kadang nyala, kadang mati, ya. Dia enggak bisa jalan kecuali merangkak. Ya, sangat berhati-hati. Ya, jadi golongan yang terakhir ini mereka yang merangkak. Waliyadu billah, sambil di samping kanan kirinya banyak kalalib tadi, besi-besi yang bercabang, yang menyambar-nyambar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Kalalib tadi diperintahkan oleh Allah untuk menyambar yang dikehendaki oleh Allah. Sebagian selamat, sebagian tersambar jatuh ke dalam neraka jahannam waliyadu billah. Ini keadaannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mereka selesai melewati jembatan tadi, Dan yang paling terakhir tadi selamat, yang sebagian merangkak tadi selamat, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku, tidak ada seorang pun yang diberikan sepertiku. Dia menyangka dia yang paling beruntung, padahal sebelumnya ada yang lebih cepat. Setelah itu mereka berkumpul di depan pintu surga. Di sini mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam surga karena ada yang namanya disebutkan di sini al-qantarah, ya. Di tempat itulah akan terjadi qisas. Jadi kaum mukminin yang mereka sebagiannya ketika di dunia bermasalah cekcok dengan saudaranya seislam, ya, belum selesai masalahnya, nanti di situ akan diselesaikan oleh Allah, akan dihukumi oleh Allah, ya, akan yang salah dikisos kepada yang berbuat salah, ya, yang menyakiti balik, nanti dibalas di tempat itu. Ketika apa? Tujuannya apa? Ketika mereka masuk ke dalam surga, sudah tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi saling memusuhi dalam hati mereka sesama kaum mukminin. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian-kejadian pada hari kiamat nanti yang menjadikan kita tersadarkan dan harus senantiasa waspada, berusaha beramal saleh, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketika menghadapi urusan pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita dan memudahkan kita untuk melewati as-sirat dan yang lainnya. Wallahu taala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.